Doa mau makan atau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana waqina adzabannar. Kita ulangi lagi ya, semoga cepat hafal. Allahumma barik lana fima razaqtana waqina adzabannar. Artinya, ya Allah, berkatilah rizki yang telah Engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka.